dirahmati Allah Ta'ala. Kini saatnya kita akan menyimak dan mendengarkan acara kita yang pernah, yang sempat kami infokan beberapa waktu yang lalu, yakni adalah mengenai laporan misi kemanusiaan Muslim Rohingya yang akan dibawakan oleh pemateri kita Al-Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda Hafizallahu Ta'ala. Dan sebelum kita memasuki acara inti di studio Radio Muslim, kami kedatangan tamu, yakni beliau Al-Ustadz, maksud kami Saudara Abu Muhammad Ginanjar Indrajati. Beliau adalah Ketua Peduli Muslim yang merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial dan telah menyalurkan berbagai banyak bantuan untuk kaum muslimin baik di Indonesia maupun di luar negeri, terutama di Yaman, Suriah, dan lain sebagainya. Dan Alhamdulillah beliau telah berada di studio Radio Muslim. Terlebih dahulu kami akan menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hafid. Bagaimana kabar Mas Jati? Alhamdulillah, binikmatillah. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan ya. Amin, insyaallah. Dan sahabat muslim, berkenaan dengan bahasan kita kali ini, bagi yang ingin melayangkan pertanyaan bisa melalui SMS ataupun aplikasi WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Dan sebelum kita beranjak ke sesi acara inti kita, terlebih dahulu kami akan berbincang-bincang dengan Saudara Ginanjar Indrajati selaku Ketua Peduli Muslim, dan juga yang dengan kiprah beliau dan kaum muslimin kita dapat memberangkatkan para relawan yang menyalurkan donasi untuk kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah baik di Indonesia maupun di penghujung dunia. Dan Saudara Ginanjar, mungkin bisa memaparkan kepada kaum muslimin sekalian, para pendengar Radio Muslim ya, dimanapun berada, mengenai profil Peduli Muslim. Dan bahasanya kita ini, Radio Muslim dan Peduli Muslim, berada di bawah naungan yayasan yang sama, yakni Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Dan cukup banyak beberapa kali kita melakukan kerjasama baik secara organisatoris maupun secara personal. Mohon dipaparkan mengenai bagaimana sih profil Peduli Muslim ini. Silakan, Saudara Ginanjar. Ya, terima kasih Mas Hafid Abdurrahman. Sebelumnya, ketika yayasan kita, Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari itu membentuk tim Peduli Muslim, kita sebenarnya banyak mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, tanggap bencana. Misalnya dulu ada gempa bumi di Yogyakarta, kemudian erupsi Merapi, kemudian gempa di Padang, termasuk bantuan-bantuan ke luar negeri. Misalnya ketika ada krisis kemanusiaan di Yaman, seperti itu, di Palestina juga. Nah, kemudian pada akhir tahun 2012, ketika itu saya sendiri dan bertepatan dengan momen penyerangan kaum Zionis ke Gaza, teman-teman di yayasan membentuk donasi untuk disalurkan ke Palestina, dan kita rencananya akan berangkat ke sana langsung. Nah, kemudian saya usulkan pada kawan-kawan di yayasan, ini kayaknya kan kasus Palestina ini kan sampai hari kiamat. Ya. Karena itu tanah muslim kita, tanah air kita, tanah air kaum muslimin. Bagaimana kalau kita jadikan program permanen? Kemudian ketika itu diadakan penggalangan dana, kemudian alhamdulillah kita sampai bisa memberangkatkan langsung tim relawan ke Palestina. Dan setelah itu bertepatan kemudian ketika kita mau pulang dari Palestina, dari tim relawan kami, kemudian terjadilah pecah perang sipil di Suriah. Kemudian kita berlanjut menggalang donasi Suriah, sampai kita beberapa kali berangkat ke Suriah, sampai yang terakhir mungkin sekitar 4 kali kita menyalurkan bantuan ke Suriah. Kemudian kita terpikirkan kita banyak mengadakan kegiatan sosial baik di luar negeri, di dalam negeri juga sering. Bagaimana kalau, saya usulkan pada kawan-kawan, bagaimana kalau kita ini bentuk bidang khusus yang menangani permasalahan sosial? Karena realitas yang kita lihat di sekarang ini, Mas Hafid, bisa kita lihat misalnya ada saudara kita kaum muslimin, dia tidak memiliki akses kesehatan, mungkin juga tidak memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah, butuh biaya pengobatan di rumah sakit, namun dia termasuk dari kalangan yang kurang mampu gitu. Demikian pula mungkin ada anak-anak yatim atau mungkin juga para janda, saudara-saudara kita yang cacat. Nah, dan ironisnya di saat itu pula kita juga dapati bahwa sebagian kaum muslimin yang terkena ujian dari faktor ekonomi tersebut, ada yang kemudian imannya lemah, dari yang dulu yang semangat belajar agama kemudian mabuk-mabuan, waliyadubillah, bahkan ada yang sampai pindah agama. Nah, inilah yang tidak ingin kita lihat untuk waktu berikutnya. Artinya kita berpikir bagaimana kita harus membackup atau menangani saudara-saudara kita yang mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut dari sisi ekonomi. Makanya langsung kita adakan pertemuan dengan kawan-kawan, kemudian saya usulkan bagaimana kita membuat tim khusus untuk menangani masalah-masalah sosial baik di lokal di sekitar Jogja, kemudian ke wilayah Indonesia dan juga ke luar negeri. Makanya kita membuat rekening khusus yang tidak yang terpisah dari rekening yayasan yang lain, meskipun rekeningnya atas nama yayasan. Kita membuat 4 rekening, ada yang khusus untuk infak sedekah tangga bencana, kemudian yang kedua khusus zakat mal, kemudian yang ketiga untuk khusus misi kemanusiaan luar negeri, dan juga yang terakhir khusus untuk operasional relawan yang kita terjunkan di lapangan. Alhamdulillah, tanpa kita prediksi sebelumnya, ternyata tanggapan masyarakat begitu besar. Ya, karena Mas Hafid, kita sebenarnya modalnya itu modal Facebook, ya. Facebook Twitter. Tapi yang lebih efektif itu modal Facebook. Oh, luar biasa ya, hanya dengan modal Facebook bisa menghimpun sekian banyak bantuan dan memberangkatkan relawan-relawan ke luar daerah yang terpencil sampai ke luar negeri, ya Mas Jati, ya? Ya, itu tentu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari kerja keras dari kawan-kawan yang ikut berpartisipasi dalam tim ini. Kemudian kita juga membentuk website sebenarnya, cuma karena istilahnya peduli muslim itu kan sifatnya relawan, si volunteer gitu. Jadi kita masih belum ada seperti NGO lain, lembaga lain yang mungkin bisa menggaji pengurusnya dengan besar. Kita masih saat ini masih sifatnya relawan sih. Siapa yang ingin membantu silakan. Makanya untuk saat ini sebenarnya pengurus utamanya cuma 2, yaitu ketua sendiri dan bendahara. Gitu. Nah, tapi relawan kita banyak sekali, Mas Hafid. Relawan dokter itu kita kalau misalnya ngadakan kegiatan-kegiatan massal langsung gruguduk gitu bahasa Jawanya. Atau kemudian kita ke daerah misalnya ada bencana alam, kita tinggal manggil, itu tanggapan dari kawan-kawan banyak sekali, alhamdulillah. Oh, luar biasa ya, berarti antusiasme kaum muslimin dalam memberikan bantuan untuk saudara-saudara mereka itu cukup besar sekali ya, Saudara Ginanjar. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Jadi kawan-kawan yang mungkin dia membantu dari sisi fisik, dari sisi tenaga itu banyak sekali, alhamdulillah. Kemudian seperti yang terjadi saat ini, ketika terjadi saudara-saudara kita dari Rohingya tersebut, Mas Hafid, itu ceritanya pada Jumat pagi dari salah seorang petugas di Langsa sana menghubungi relawan kita, yaitu Ustadz Abu Sa'ad yang ada di Jogja, mengenai kedatangan ratusan pengungsi yang datang ke Langsa. Kemudian beliau langsung menyampaikan pada kami. Saat itu pula kita mengadakan konsolidasi intern, hingga pada malam harinya kita putuskan lusa, besok Ahad kita harus berangkat ke Langsa begitu. Alhamdulillah kita ketika itu kita belum membuka donasi, kita menggunakan dari dana cadangan dari misi kemanusiaan luar negeri, kita bawa 49 juta langsung ke Medan. Kemudian di Medan kita bertemu dengan kawan-kawan relawan di sana, dan akhirnya kita langsung berangkat ke Langsa pada waktu berikutnya dan menyalurkan bantuan hingga saat ini insya Allah. Yang nanti kita ada acara live dengan Ustadz kita semuanya, insya Allah beliau yang kita tunjuk sebagai koordinator tim relawan. Nanti Mas Hafid bisa mendengarkan update terbaru mengenai apa yang sudah kita salurkan di Langsa Aceh untuk saudara-saudara kita Rohingya. Dan alhamdulillah untuk kita laporkan untuk saat ini yang sudah kita belanjakan. Jadi Mas Hafid, sejak tanggal 17 kita membuka donasi, alhamdulillah sudah terkumpul sekitar 360-an juta. Itu sama sekali belum kita salurkan, karena yang kita salurkan itu dari dana darurat yang kita bawa di awal. Begitu dana itu habis, dana kaum muslimin yang tahap 1 itu yang sudah terkumpul 360 juta akan kita backup, kita salurkan berikutnya. Yang sudah kita salurkan itu ketika awal kemarin, saya buka catatan terlebih dahulu. Kita sudah membeli handuk-handuk karena mereka berada di lautan terapung berbulan-bulan, mereka membutuhkan handuk, kita belikan handuk. Yaitu banyak sekali, saya enggak bisa menghitung jumlahnya, tapi di Lotte Mart itu kita memborong 14 juta rupiah untuk khusus untuk handuk. Kemudian kita membelikan mukena untuk ibu-ibu, kelambu dan sajadah untuk sholat sebanyak 6.890.000 rupiah. Kemudian juga selimut, sandal dan perlengkapan MCK seperti sabun odol sebesar 17.900.000 rupiah. Kemudian kita tambah lagi 9.600.000 rupiah. Jadi sekitar 50 juta kita salurkan. Dan itu pun kita juga di lapangan juga ikut turut membantu dari kawan-kawan Roja TV, Radio Roja, partner kita, partner sesama lembaga dakwah. Alhamdulillah kita dengar dari informasi yang kita dapatkan dari teman-teman dari Radio Roja itu sudah sampai 3 miliar, Mas Safit. Nah, yang disalurkan itu dari Roja yang kita bantu, yang karena kita yang membelanjakan bantuan obat-obatan itu, pertama kita membelanjakan 431.200 rupiah. Kemudian beli obat lagi 1.913.000 rupiah setelah pembelian obat-obatan. Kemudian kita membelikan sarung untuk para laki-lakinya sebanyak 27 juta rupiah. Kemudian bantuan susu kita beli dua kali, yang pertama 2.079.000 rupiah, kemudian 1.299.500 rupiah. Kemudian bantuan Al-Quran, karena masya Allah orang-orang Rohingya itu Muslim dan mereka sangat cinta dengan Al-Quran, ingin mendapatkan Al-Quran, sehingga kita belikan sebanyak 1.150.000 rupiah. Kemudian setelah itu kita berikan bantuan beras untuk dimasak untuk para pengungsi sebanyak 48.597 rupiah. Kemudian kita susul dengan bantuan obat air mineral seperti itu sekitar 62.044.500 rupiah. Itu secara umum yang dapat kita sampaikan dari saya selaku Ketua Pedil Muslim. Mungkin nanti rinciannya mengenai para kondisi dengan mengenai kondisi pengungsi tersebut bisa Mas Hafid tanya, bisa kita tanyakan kepada koordinator relawan kita yang ada di Langsa, Ustaz Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda. Iya, terima kasih atas ulasannya mengenai profil Peduli Muslim dan juga mengenai kegiatannya berkenaan dengan bantuan untuk pengungsi Rohingya di Langsa, Aceh. Kemudian yang ingin kami tanyakan, Saudara Ginanjar, selain misi-misi kemanusiaan, apakah lagi mungkin program-program Radio Muslim yang perlu diketahui oleh kaum muslimin, ya barangkali ada yang membutuhkan kiprah dari yayasan sosial yang dikelola Saudara Ginanjar, silakan. kita juga ada yang tadi belum saya sebutkan, kita juga ada program pengiriman dai ke daerah-daerah, Mas Hafid. Jadi dan di zaman mungkin saat ini kita sedang munculnya para dai-dai yang mungkin biaya tinggi, mahal, dai-dai televisi yang mungkin memberatkan kaum muslimin di daerah. Nah, kita membuat program terobosan, yaitu kita mengirimkan dai-dai yang panitia lokal dari tempat yang akan kita datang itu tidak kita bebani biaya. Misalnya biaya tiket pesawat atau biaya transportasi, semuanya kita datangkan dari Peduli Muslim. Termasuk ya biasanya kalau pengajian itu kan ada amplop untuk ustadznya gitu. Kita tidak membebani itu kepada masyarakat yang mengundang kita. Nah, maka kita juga di sini dalam kesempatan ini kita sampaikan kepada kaum muslimin pendengar radio muslim di wilayah Indonesia. Kalau mengirim dai kita belum bisa ke luar negeri ya Mas Hafid. Dari mungkin dari Papua, di Aceh, dari Aceh sampai Papua. Jadi Zimbabwe kita belum sampai Mas Hafid. Oh, terlalu jauh kalau ke Zimbabwe. Mungkin Mas Hafid jadi ustadznya enggak apa-apa mungkin. Oh, gitu. Jangan. Masih banyak para dai lain yang lebih berkompeten. Iya. Kita paling jauh kemarin sudah pernah kita sampai ke Papua, kemudian juga di Timur-Timur, kemudian nanti di bulan Juli kita ke Pulau Solor, sekaligus ada khitanan massal ke lutut daerah-daerah barat, kita ke Lampung, ke pedalaman Lampung, bukan Lampung kota ya, kalau kota itu kita anggap cukup, tapi kita ke daerah yang lebih masuk. Nah, kita sampaikan juga kepada kaum muslimin pendengar radio muslim sekalian, misalnya Anda ingin mengadakan pengajian besar dengan ustadz-ustadz yang sudah kita kenal kesungguhannya dalam dakwah tauhid, bisa menyampaikan ke Peduli Muslim dengan syarat Anda yang selaku pengusul program pengajian ini yaitu siap membentuk panitia lokal. Syaratnya cuma itu saja, termasuk hal dalam hal mengurus administrasi perizinan setempat begitu. Di masjid izinnya harus beres. Nah, nanti kita akan datang ke situ dengan ustadz yang dari lulusan Madinah atau Yaman yang memiliki kapabilitas dalam menyampaikan dakwah Islam. Cuma itu saja, jadi tidak perlu memikirkan biaya tiket, biaya amplop atau bagaimana begitu. Nah, kemudian untuk kaum muslimin yang misalnya di antara sahabat pendengar radio muslim memiliki saudara atau tetangga yang sedang mendapatkan ujian, misalnya sakit, terkendala tidak bisa masuk ke rumah sakit karena masalah biaya, bisa menghubungi Peduli Muslim. Jadi bisa melalui email yaitu laporan@pedulimuslim.com. Saya ulangi, laporan@pedulimuslim.com. Nah, jika yang dilaporkan itu sesuai kriteria kita, maka insya Allah akan kita bantu. Misalnya dia itu janda, tidak punya kerabat, terkena penyakit yang harus ke rumah sakit tapi tidak ada biaya. Nah, insya Allah kita akan mencoba membantu. Cuma mungkin mohon maaf jika misalnya setiap laporan yang masuk itu tidak serta-merta ditanggapi ya, karena kita laporan banyak sekali, jadi kita kan harus menyeleksi juga. Dan juga yang bisa kita bantu itu adalah yang bisa kita jangkau Mas. Jadi kan relawan kita kan masih terbatas. Nah, kalau misalnya yang dilaporkan itu misalnya ya di Tarakan sana Kalimantan, kita belum punya relawan di sana, berarti kita belum bisa bantu. Misalnya kalau wilayah Jawa Tengah, Magelang, Semarang, Jogja, Boyolali, itu kita ada relawan-relawan di situ. Nah, nanti kita bisa datangi, karena setiap pihak yang akan kita bantu itu mesti kita cek dulu, kita periksa dulu. Kalau sesuai ketentuan, sesuai kriteria akan kita bantu, seperti itu Mas Hafid. Oh, luar biasa sekali pemawarannya. Kemudian yang menjadi pertanyaan kami, yang perlu kami pertanyakan kepada Saudara Ginanjar, adalah kriteria apakah yang kriteria apa dan pertimbangan apa suatu daerah atau suatu personal mungkin diberikan bantuan oleh Peduli Muslim sehingga perlu untuk memberangkatkan ke lokasi-lokasi yang jauh dan sulit dijangkau, padahal sebagaimana cibiran sebagian orang ya, kenapa sih jauh-jauh harus kita berangkat ke Yaman atau ke Suriah misalnya, padahal di sini banyak, di Indonesia tuh banyak kaum muslimin yang hidup di bawah garis kemiskinan ataupun dalam kondisi susah dan sulit gitu ya. Dan kemudian apakah bantuan ini terkhusus bagi kaum muslimin atau selainnya? Silakan, Mas Ginanjar. Pertanyaannya sebenarnya bisa dibagi-bagi menjadi beberapa poin itu, Mas Hafid ya. Iya, silakan. Yang pertama, untuk kegiatan ke luar negeri, mengapa kita ke luar negeri, Mas Hafid? Karena pertama itu adalah solidaritas sesama muslim. Kemudian jika ada yang menanyakan, kok di wilayah sendiri saja kan masih banyak yang membutuhkan? Perlu kita ketahui bahwasanya di wilayah sekitar kita sendiri ya tetap kita bantu begitu. Jadi ketika kita ke luar negeri bukan berarti kita enggak membantu di sekitar kita. Jadi setiap bulan itu bahkan kita karena kita itu sering ke lapangan, kita enggak punya waktu untuk mempublikasikan semua yang akan kita, semua kegiatan kita ke sosial media seperti itu, Mas Hafid. Jadi dan kita kira kalau andai kata kaum muslimin yang memiliki rezeki berlebih begitu ya, Mas Hafid ya. Mereka mengalokasikan bantuan untuk masyarakat sekitarnya, ya, tidak harus melalui peduli muslim ya Mas Hafid ya, mungkin ke tetangganya, kemudian dia mengalokasikan sebagian dananya untuk saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, itu saya kira tidak masalah begitu. Sebagaimana saya kasih contoh seperti sebagaimana kasus di Rohingya kemarin, ada yang mengatakan mengapa kita itu sibuk-sibuk membantu saudara-saudara kita dari Rohingya itu, wong di negeri sendiri saja masih banyak yang miskin gitu. Tapi kita lihat rakyat Aceh membuktikan mereka bahkan karena apa? Karena mereka adalah sama muslim. Artinya ketika dia itu dibantu, kalau bisa kita bantu, mengapa tidak kita bantu? Bahkan kalau kita lihat para sahabat, kalau kita melihat sifat ithar yaitu apa Mas Hafid, mendahulukan saudaranya begitu ya. Kadang seorang muslim itu kan harus lebih memperhatikan kondisi saudaranya daripada kondisi dirinya sendiri. Itulah pengorbanan Mas Hafid. Dan andai kata ketika kita itu melaksanakan sifat ithar ini, laisa fi muskil, artinya tidak ada beban sama sekali begitu. Jadi kalau misalnya kita berjauh-jauh ke Yaman atau ke misalnya di negara kita jauh-jauh ke Papua, kamu jangan melupakan yang di saudara-saudaramu di Jogja. Kita katakan ya tetap yang di Jogja maupun yang di sekitar kita tetap kita bantu begitu. Iya. Artinya kalau bisa menjamak mengapa tidak kan begitu. Betul, betul. Kemudian kriteria yang layak untuk diberikan bantuan, apakah hanya untuk kaum muslimin atau selainnya, Saudara Ginanjar? Silakan. Kalau untuk program-program besar ya Mas Hafid ya, kita justru kalau bisa yang kita garap itu dengan kaum non-muslim, kenapa tidak? Karena ini bertujuan untuk dakwah begitu. Saya kasih contoh ketika kita itu di Timor Leste kemarin Mas Hafid. Iya. Kita acara Timor Leste, kita enggak tahu kalau akan ada sambutan dari duta besar. Ada dua duta besar yang menyambut, memberikan pembukaan untuk acara kita. Yang pertama duta besar Malaysia untuk Timor Leste dan duta besar Indonesia untuk Timor Leste. Dan duta besar kita itu berpeci, tapi beliau itu Nasrani, artinya bukan muslim begitu. Dan ketika kita mengadakan kegiatan di sana di Timor Leste itu sampai ada beberapa kaum muslimin yang mungkin karena tertarik dengan dakwah Islam sampai akhirnya minta dituntun untuk bersyahadat masuk Islam. Oh, subhanallah. Jadi, lawan kita kemarin ketika di Timor Leste, di Dili itu sempat, atau di Baucau itu sempat membimbing saudara-saudara kita untuk masuk ke agama ke agama kita, agama Islam. Jadi program kita itu juga untuk yang non-muslim dengan tujuan mengajak, memberikan pesan bahwasanya Islam itu indah dan mengajak dakwah kepada mereka. Dan mudah-mudahan sehingga mudah-mudahan mereka bisa merasakan indahnya Islam hingga masuk ke agama kita. Tentu kita lebih memprioritaskan kaum muslimin karena realitas bahwasanya kaum muslimin yang kurang mampu di negara kita itu banyak. Tentu kita memprioritaskan mereka, Mas Hafid. Begitu. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi dari pemaparan Saudara Ginanjar tadi dengan susunan kepengurusan yang sangat sederhana, namun karena banyaknya antusias kaum muslimin yang ingin berkiprah dalam memberikan bantuan untuk saudaranya, baik saudara sama muslim ataupun saudara di luar kaum muslimin dengan tujuan untuk dakwah, jadi sungguh sangat luar biasa sekali kegiatan dan kiprahnya peduli muslim ini, dan sangat besar dampaknya bagi umat Islam ataupun di luar kaum muslimin yang menunjukkan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, meskipun dengan penampilan yang nyunah ya Mas Jati. Betul, ya Mas. Dengan berjenggot ataupun berjubah dengan celana yang di atas mata kaki, namun tidak menutup ya mereka atau kita ya, kita tidak menutup hanya memberikan bantuan kepada orang-orang yang sefaham atau bahkan dengan hanya orang kaum muslimin ya Mas Jati ya, bahkan di luar kaum muslimin dengan tujuan untuk dakwah dan sehingga betul, hasilnya ada kaum di luar kaum muslimin yang tertarik dengan dakwah Islam ya. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baiklah Mas Ginanjar Indrajanti, mungkin kita akan coba untuk menghubungi Al-Ustadz Abu Sa'ad Hafidhullah Ta'ala. Ya. Dan